Bismillahirrahmanirrahim. Walau qaranahu bitaharrum al tabayyana ta'khuru taharrumil imami lam tan'aqid sholatuh. Bila seorang makmum bersamaan dengan imam takbiratul ihramnya, jadi takbiratul ihram makmum bersama dengan imam, atau ternyata takbiratul imam justru terlambat dari takbiratul makmum. Jadi makmum takbir dulu, imamnya baru takbir. Jadi tabayyana ini kenyataannya ternyata salah begitu ya. Jadi di awalnya menyangka bahwa takbiratul makmum setelah takbiratul imam, tapi ternyata hal itu salah, itu tabayyana. Kalau dua hal itu terjadi, maka sholat makmum tidak sah ya. Ini domirhu kembalinya ke makmum. Wala ba'sa bi'adatihi takbiro sirron biniyatin saniyah illam yash'uru. Tidak berbahaya. Wala ba'sa ini maksudnya tidak berbahaya, tidak masalah. Dengan mengulangi takbir bagi imam, ini dhamirhu kembalinya ke imam. Imam mengulangi takbirnya dengan pelan, dengan niat kedua, itu tidak apa-apa. Jadi misalkan ada jamaah, kemudian imamnya sudah takbir, lalu makmumnya takbir. Setelah itu ternyata imamnya melakukan takbir yang kedua. Kalau takbir kedua itu dilakukan dengan pelan dan dia niat sholat yang kedua, maka hal itu tidak masalah. Dengan syarat ilam yashuru, dengan syarat makmum yang ada di belakangnya tidak menyadari hal itu. Jadi hakikatnya imam takbir dua kali, tapi takbir yang kedua itu tidak disadari oleh makmumnya. Itu takbir yang kedua yang dilakukan oleh imam itu tidak apa-apa. Wala bil muqaranati fis salami. Tidak apa-apa juga makmum yang bersamaan dengan imam dalam rukun salam. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah takbiratul ihram ya. Kalau salam boleh, walaupun biasanya dalam permasalahan lain biasanya takbiratul ihram dan salam itu selalu dikecualikan ya. Tapi dalam hal ini, dalam hal makmum yang bersamaan dengan imam, itu diperbolehkan bersama di rukun salam. Wa in sabaqahu bil fatihati awit tasyahudi. Jadi makmum diperbolehkan mendahului imam dengan Al-Fatihah, artinya Al-Fatihah makmum lebih dahulu dari imam, atau tasyahud makmum lebih dahulu dari imam. Penggambarannya bi'an farogho min ahadihima qobla syuru'il imami fihi lam yadhurro. Ya, ini in syarat ya, ini syarat, jawabnya lam yadhurro. Jadi penggambarannya adalah makmum sudah selesai melakukan keduanya. Ini dhamir huma kembali ke Fatihah dan tasyahud. Sebelum imam memulainya, jadi imamnya belum mulai, tapi makmumnya sudah selesai. Itu juga lam yadhurro, tidak masalah. Padahal di penjelasan sebelumnya memasukkan rukun qauli ya. Di penjelasan sebelumnya padahal memasukkan rukun qauli, yaitu maksudnya makruh ya. Ini di penjelasan sebelumnya kan sudah ada bahwa imam yang bersama dengan makmum itu hukumnya makruh tidak hanya untuk rukun fi'li tapi mencakup juga rukun qauli. Jadi lam yadhurra ini maksudnya tidak membatalkan sholat ya, tapi hukumnya makruh. Wakila, ada pendapat lain yang mengatakan tajibul i'adatu ma'afi lil imami au ba'dahu wa huwa aula. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa seorang makmum yang bacaannya lebih dahulu dari imam, lebih dahulu dalam arti selesai sebelum imam melakukan, dia harus mengulangi ya, dia harus mengulangi. Ini pendapat lain yang pendapatnya lemah karena menggunakan kata kilat. Jadi ada pendapat lain yang mengharuskan makmum mengulangi bacaannya bila bacaan itu selesai sebelum imam memulai. Dan mengulangi bacaan ini bisa di dua waktu, yaitu bisa bersama dengan imam atau setelah imam. Jadi imam membaca, dia ikut membaca itu bersama imam, atau imam selesai membaca dia baru membaca. Dan yang lebih baik adalah menunggu imam selesai terlebih dahulu. Jadi kalau rukun qauli mendahului imam di rukun qauli, ini hukumnya makruh ya. Tidak ada dampak ke batalnya sholat makmum. Kecuali pendapat tadi, pendapat yang kedua ini. Fa'alaihi illam yu'idhu batolat. Kalau kita mengikuti pendapat yang kedua, kalau kita mengikuti pendapat ini, jadi alaihi ini maksudnya idza jaroina alaihi. Bila kita mengikuti pendapat yang kedua ini, maka bila makmum tidak mengulangi bacaannya, sholat yang dilakukan batal. Ini tapi pendapat kedua. Wa yusannu mura'atu hadzal khilafi. Jadi walaupun ini adalah pendapat yang lemah, tetapi kita disunahkan untuk memperhatikan perbedaan ini. Artinya kita disunahkan untuk menghormati pendapat ini. Menghormati dalam arti tidak melakukan pelanggaran. Tidak melakukan pelanggaran, yaitu pelanggaran yang berupa membaca bacaan sholat, selesai membacanya sebelum imam memulai. Karena memang kaidah umumnya al-khuruju minal khilaf mustahab ya. Jadi keluar dari perbedaan ulama itu hukumnya sunnah. Kama yusannu ta'khiru jami'i fatihati an fatihatil imam ya. Seperti halnya kita disunahkan untuk mengakhirkan semua bacaan fatihah kita setelah imam selesai membaca al-fatihah. Jadi di saat imam baca fatihah, kita sunahnya mendengarkan, kemudian setelah imam selesai kita baru membaca al-fatihah. Itu sunah ya, artinya kalau kita membaca fatihah bersama dengan imam itu juga tidak berdampak ke kesan sholat, tidak berdampak ke kesahan sholat ya. Walau fi ulayayil syirriyah, walaupun hal itu di saat dua rakaat pertama sholat syirriyah. Sholat syirriyah ini sholat yang kesunahannya membaca pelan, yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Jadi kesunahan ini, kesunahan mengakhirkan bacaan fatihah setelah bacaan imam, ini berlaku pula di dua rakaat pertama sholat syirriyah. In dhanna annahu yaqra'u surah, bila memang ada prasangka dari makmum bahwa imam membaca surat ya, membaca surat di sholat syirriyah. Jadi makmum itu kan kalau dia bermakmum di sholat syirriyah, dia tidak mengetahui apakah imam membaca surat atau tidak. Jadi yang menjadi acuan adalah dzon, tergantung prasangka dari makmum. Kalau ada prasangka bahwa imam membaca surat di dua rakaat pertama, maka kesunahan baginya adalah mengakhirkan bacaan fatihahnya setelah imam selesai membacanya. Walau alima anna imamahu yaktasiru alal fatihati lazimahu ayyakro'aha ma'akiro'atil imam. Nah, ini kebalikan dari tadi ya. Jika makmum meyakini bahwa imamnya hanya meringkas bacaan fatihah saja, meringkas dalam arti tidak membaca surat ya, jadi yaktasiru ini maksudnya imamnya hanya membaca fatihah saja. Bila makmum meyakini hal itu, maka diharuskan baginya membaca surat al-fatihah bersama dengan bacaan imam. Jadi karena kesunahannya tadi diberi catatan ada prasangka bahwa imam membaca surat, maka kalau makmum meyakini imamnya tidak membaca surat, bacaan Fatihahnya diharuskan bersama dengan imam, supaya setelah imam ruku dia bisa menyelesaikan bacaannya. Ini sudah habis ya pembahasannya. Sekarang masuk ke pembahasan lain tentang imam sholat yang bisa diikuti. Walayasihu kudwatun biman iktakoda butlana sholati. Tidak sah mengikuti sholat seseorang yang diyakini batal. Jadi seorang yang mengikuti sholat orang lain tapi dia meyakini bahwa sholat orang lain itu batal, maka dia tidak boleh bermakmum dengannya. Penggambarannya adalah bi'an, ini mestinya bi'an ya, bukan bi'in. An masdariyah ya, bi'anir takaba, ini penggambarannya. Bi'anir takaba mubtilan fi'tiqadil makmum. Penggambarannya adalah imam, jadi irtakaba ini fa'ilnya keman ini ya, fa'ilnya keman, yang dimaksud adalah imam. Imam melakukan sesuatu yang membatalkan sholat dalam keyakinan makmum. Jadi makmumnya meyakini bahwa imamnya melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Contohnya seperti kasyafi'iyin iktada bihanafiyin masa farjahu. Ini contohnya ya. Ada dua orang yang berbeda madhab yang berjamaah. Makmumnya bermadhab Syafi'i, imamnya bermadhab Hanafi. Dalam madhab Hanafi, menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudhu. Saya ulangi, dalam madhab Hanafi, menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudhu. Tetapi dalam madhab kita, menyentuh kemaluan membatalkan wudhu. Jadi kalau ada makmum yang bermadhab Syafi'i, sedangkan imamnya bermadhab Hanafi, kemudian di tengah-tengah sholat imam itu menyentuh kemaluannya, maka makmum Syafi'i ini tidak boleh meneruskan jamaah dengannya. Karena menurut keyakinan makmum, sholat yang dilakukan batal ya. Menurut keyakinan makmum, sholat yang dilakukan batal. Walaupun menurut keyakinan imam sholatnya tidak batal, karena madhabnya demikian. Jadi dalam hal berjamaah itu yang menjadi acuan adalah keyakinan dari makmum, ya, keyakinan dari makmum. Kalau makmumnya meyakini sholat imam batal, maka dia tidak boleh meneruskan, walaupun keyakinan imam berbeda dengan makmum. Dunama idafta soda. Berbeda dengan imam yang melakukan bekam, iftasoda ini bekam ya, mengambil darah untuk pengobatan. Jadi bekam itu berlawanan dengan menyentuh kemaluan. Kalau menyentuh kemaluan tadi itu kan batal menurut Syafi'i, tidak batal menurut Hanafi. Kalau bekam ini sebaliknya, bekam itu membatalkan wudhu menurut Hanafi, tapi tidak membatalkan wudhu menurut kita madhab Syafi'i. Jadi kalau prakteknya seperti tadi, ada madhab Syafi'i yang bermakmum ke madhab Hanafi, di tengah-tengah sholat dia melakukan bekam, itu menurutnya, menurut madhab Hanafi, sholat yang dilakukan batal menurut dia. Tapi menurut makmum yang berupa madhab Syafi'i, sholatnya tidak batal. Jadi dalam hal ini makmum yang bermadhab Syafi'i boleh melanjutkan sholatnya, karena tadi yang dianggap adalah keyakinan makmum. Jadi dikarenakan keyakinan makmum sholatnya tidak batal, maka dia tetap diperbolehkan meneruskan sholatnya, walaupun menurut imam, keyakinan imam, sholatnya batal karena bekam itu membatalkan sholat menurut madhab Hanafi. Nazoron li'tiqadil muqtadi, ya ini ya. Ini alasannya, karena melihat keyakinan dari makmum. Muqtadi ini makmum ya. li'anal imama muhdisun indahu bil masyi dunal fasdi, karena imam dia adalah orang yang memiliki hadas menurut makmum. Dhamirhu kembali ke Syafi'i ya, kembalinya ke Asy-Syafi'i ini yang statusnya sebagai makmum, bil masyi, sebab dia menyentuh kemaluannya, dunal fasdi, dan tidak batal imam tadi, tidak batal bila melakukan bekam menurut makmum. Fayata'ad daruratu sholatihi bisholatil imam, maka kalau keyakinan makmum sholat imam batal, dia tidak bisa menghubungkan sholatnya dengan sholat imam ya, karena imamnya tidak dalam keadaan sholat menurut makmum. Li'annahu indahu laisa fi sholat, ini dhamirhu yang pertama kembali ke imam, dhamirhu yang kedua kembali ke Asy-Syafi'i ya. Jadi menurut makmum imam tidak sedang berada di dalam sholat karena sholatnya batal. Walau syakka Syafi'i, wallahu a'lamu bisawabi.